Ayy bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Akhraja an Mujahid ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha qala hiya al-masakin wal-an'am wa ma yurzaquna minha. Yang dimaksud adalah tempat-tempat tinggalnya, binatang-binatang ternaknya, dan apa yang diberikan padanya dari rezeki. Maka itu semua nikmat Allah. Ya'rifuna nikmat Allah. Tsumma yunkirunaha. Kemarin sudah sebutkan berapa? Oleh musannif sendiri ada yang menyatakan diutus ya Rasulullah SAW, itu nikmat. Diingkari oleh musyrikin, oleh ahlul kitab. Yang kedua, orang yang berkata ini adalah aku dapatkan dari nenek moyangku, ini warisan dari bapakku. Yang ketiga, laula fulan laqatalani fulan. Kalau bukan karena fulan, aku akan dibunuh oleh fulan. Dikatakan pula Mujahid termasuk secara am adalah rizki-rizki yang Allah berikan dalam bentuk tempat tinggalnya, binatang ternaknya, dan lain-lainnya. Wasarabil minal hadidi wassiyab. Dan juga pakaian-pakaian besi dan pakaian-pakaian yang lainnya. Ta'rifu hadha kuffaru Quraisy thumma tunkiruhu. Mereka tahu itu nikmat dari Allah, tapi mereka ingkari. Bi an taqula hadza kana li abaina fawarathuna iyyahu. Ini adalah dari nenek moyang kami dulunya, kemudian kami dapatkan dari warisan. Wa qala akharun ma'na dhalika anna al-kuffar idza qila lahum man razaqakum aqarru bi anna Allah huwa alladhi razaqakum. Maknanya kalau mereka ditanya siapa memberikan rezeki pada kalian, mereka mengingkari. Padahal tahu kalau yang memberikan rezeki adalah Allah. Thumma yunkiruna dhalika biqaulihim ruziqna dhalika bisyafa'ati alihatina. Kami dapatkan rezeki dengan syafaat dari Tuhan-Tuhan kami atau berhala-berhala kami. Wa dhakara al-musannif rahimahullahu ta'ala mithla hadha an Ibn Qutaybah wa huwa Abu Muhammad Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaybah Ad-Dainuri. Yang biasa disebutkan Ibn Qutaybah, nama lengkapnya huwa Abu Muhammad Abdullah Ibn Muslim Ibn Qutaybah Ad-Dainuri, qadi Misr, seorang qadi di Mesir. Yani yatawalla al-qada, yatawalla al-qada, sebagai hakim di sana. Nahwiyul lughawi, seorang nahwi, seorang lughawi, ahli nahwu, ahli bahasa. Sahibul musannaf atau sahibul musannafat, memiliki kitab-kitab al-badi'ah al-mufidah al-muhtawiyah ala ulumin jammah. Memiliki kitab-kitab yang sangat bagus, yang bermanfaat, yang mencakup di dalamnya ilmu-ilmu yang sangat banyak. Jammah sangat banyak. Ishtaghala bi Baghdad. Beliau sibuk di Baghdad. Wa sami' al-hadith ala Ishaq ibn Rahuya. Beliau mengambil hadith dari Ishaq ibn Rahawai. Atau biasa ahlul hadith membacanya Rahuya, menghindari kata wai. Naftawai, Zanjawai, Rahawai, Sibawai. Semua itu wai-nya adalah katanya, wallahu alam, adalah nama syaitan. Sehingga mereka menghindari kata wai dengan kalimat rahuya, sibuya, sibawai dengan sibuya, naftawai dengan naftuya. Watabaqatihi, dan juga para ulama yang seangkatan dengan Ibn Rahuya. Tufiya sanata sittin wa sab'ina wa mi'atain. Beliau meninggal pada tahun 276. Wa qala akharun, berkata yang lain, ma dzakarahul musannif, apa yang disebutkan oleh musannif dari Aun ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudali Abu Abdullah al-Kufi al-Zahid rawa an abihi, beliau meriwayatkan dari bapaknya wa Aisyah, dan juga dari Aisyah, dan juga dari Ibn Abbas, dan dari mereka Qatadah menerima riwayat tersebut, dan juga Abu Zubair. ini dari Ibnu Abbas, diambil oleh Qatadah wa Abu Zubair wa Zuhri wa saqahu Ahmad, dianggap thiqah oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in. Qala al-Bukhari mata ba'da al-20 wa 100, beliau meninggal setelah 120, jadi setelah tahun 120. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, qala inkaruhum iyyaha, pengingkaran mereka terhadap nikmat tersebut. An yaqulur rajul, yakni seseorang berkata, laula fulan maka kada wa kada, kalau bukan karena si fulan enggak akan terjadi ini dan itu, kalau bukan karena si fulan enggak akan berdiri pondok ini. Kamu anggap si fulan yang menentukan, wallahi demi Allah, demi Allah, demi Allah, kalau enggak ada si fulan Allah kendaki berdiri pasti berdiri, iya kan, enggak berkaitan dengan si fulan. Barakallahu fikum. Walau la fulan ma asabtu kada wa kada, kalau bukan karena fulan aku tidak mendapatkan ini dan itu. Waqtara Ibnu Jarir al-qaulul awwal, Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama. Waqtara ghayruhu, sedangkan yang lain memilih annal ayat ta'um, dan itu yang rajih, wallahu ta'ala alam. Al ayat ta'um, ayat ini ammah, umum sifatnya, mencakup semua yang disebutkan tadi. Yang mengingkari kenikmatan diutusnya Rasul, iya. Yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang datang dari bapak-bapaknya, dianggap bahwa itu bukan dari Allah, ini bukan Allah kasih, ini dari nenek moyang saya, ila akhirnya. Wa huwa sawabu, kata syarih yang menjelaskan rahimahullah, ini yang sahih, ini yang benar, wallahu ta'ala a'lam. Wa qala Mujahid huwa syekh at-tafsir. Kalimat Mujahid, berkata Mujahid, siapa Mujahid? Huwa syekh at-tafsir. Al-Imam Rabbani, dia pakar di bidang tafsir. Seorang Imam Rabbani. Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, maula Bani Makhzum. Maula adalah budak yang sudah dimerdekakan. Dia adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Bani Makhzum. Yaqulu aradtu al-Qur'ana 'ala Ibn Abbas 3 marrat. Aku pelajari Al-Qur'an dari Ibn Abbas 3 kali mengulang. Khatam diulangi lagi, khatam diulangi lagi. Afqah inda kulli ayah. Aku paham setiap ayatnya. Aku tunjukkan, aradtu aku tunjukkan. Ini belajar mereka kalau belajar bahasanya, aku tunjukkan di hadapan syekh. Aku bacakan di hadapan syekh, itu artinya aku bacakan dan diterangkan. Wa afqahu 'inda kulli ayat, dan aku memahami setiap ayat. Wa as'aluhu fima nazalat, dan aku selalu tanya kepada Ibn Abbas, kapan turunnya, di mana turunnya, apa sebab turunnya. Wa kaifa ma'naha, bagaimana maknanya. Itu Mujahid, betul-betul murid Ibn Abbas, mempelajari tafsir ayat demi ayat sampai khatam. Diulangi lagi sampai khatam. Rahimahullah. Maka dikatakan dengan sahibut tafsir atau dengan syaikhut tafsir. Tuwfiya sanata 200. Beliau meninggal pada tahun 102. Walahu 83 sana. Beliau memiliki umur ketika itu 83 tahun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala Abu al-Abbas ba'da hadis Zaid Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Wa qad taqaddama wa hadha katsirun fil kitab wa sunnah. Yadhunnu subhanahu wa ta'ala man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushrik bihi. Ayat tadi pagi, hadis ini pagi ini, ada yang kafir, ada yang mukmin. Siapa yang kafir? Yang menyatakan mutirna binau ikada wa kada. Siapa yang mukmin? Yang menyatakan mutirna bifadlillah. Berarti menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah, kufur nikmat. Hati-hati. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang orang bertanya tentang sebabnya. Dari mana kamu dapat? Jangan lupa, ucapkan dulu alhamdulillah. Jangan mengatakan ini dari fulan, kalau tidak karena fulan saya enggak dapat ini. Lupa, kalau sesungguhnya dari Allah SWT melalui si fulan, sehingga biasakan kalau berbicara tentang apa yang diberikan oleh Allah, rezeki, kenikmatan-kenikmatan, puji Allah dulu pertama kali, baru setelah itu silakan bicara sebab. Sebab alhamdulillah kemarin saya ke dokter begini-begini, dikasih obat sembuh. Alhamdulillah artinya ini dari Allah, segala puji bagi Allah. Adapun sebabnya, kemarin saya dikasih tips oleh si fulan, suruh begini suruh begitu, ternyata sembuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga Allah balas beliau dengan kebaikan. Wa qala ba'du salaf, huwa qaulihim kanat ar-rih thayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala al-sinati katir. Lihat, beberapa salaf atau sebagian ulama salaf berkata itu seperti orang, dan ini kufur nikmah, artinya bukan sampai syirik atau kafir keluar dari Islam, bukan, tetapi cukup sebagai dosa. Apa itu kalimat ar-rihu thayyibah? Anginnya bagus, anginnya enak. Kamu bersyukur pada siapa? Pada angin? Makasih angin. Barakallahu fikum. Angin itu disuruh, diperintah. Maka kalau baik bersyukurlah pada Allah, kalau jelek berlindunglah kepada Allah, dan kalau ada angin ucapkan Allahumma nas'aluka khairu haddari wa khairu ma fiha wa khairu ma umirat bih. Aku minta kebaikan yang ada pada angin ini, aku minta kebaikan yang dibawa oleh angin ini, dan kebaikan yang memang dia diperintah untuknya. Diperintah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya berlindung ketika anginnya mengerikan, ya mengerikan sekali anginnya. Tinggal dibalik, a'udzu min syarri ma fi hadzal rih. Syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Aku berlindung dari kejelekan yang ada pada angin ini, atau yang dibawa oleh angin ini, kejelekan yang angin ini diperintah untuknya. Barakallahu fikum. Al-mallahu hadiqan, masya Allah, mallahnya memang ahli. Kok selamat? Oh, anunya nakodanya istimewa. Loh, kenapa enggak bilang alhamdulillah yang telah menyelamatkan kami? Alhamdulillah ala salamah. Dia wah, memang supirnya istimewa begini begini begini. Artinya dia lupa kalau keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya asbab. Wa nahwi dhalika mimma huwa jarin ala alsinati katir. Sebagaimana yang sering terucap di lidah kebanyakan manusia. Nunhi. Ini sudah ramai sekali. Padahal sedikit lagi agar bisa masuk ulangan. Qala ba'du salaf syarah huwa qawluhu wa qala Ibn Abbas wa Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-imam al-jalil ba'da hadith Zaid ibn Khalid, setelah membawa hadith Zaid ibn Khalid, qad taqaddama fi babi ma ja'a fil istisqa'i bil anwa, yaitu hadith yang sudah dibahas dalam bab tentang mengharap hujan dari bintang. Asbaha in ummati mu'minun bi wa kafir. Hal pagi ini ada yang beriman, ada yang kafir. Qala wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah. Yang demikian atau hadis yang seperti ini sangat banyak dalam kitab was sunnah. Apa itu Allah mencerca subhanahu wa ta'ala kalau ada orang yang mengidhafahkan kenikmatan Allah kepada selain Allah. Wa yushrik bihi. Qala ba'du salaf ka qawlihim, seperti ucapan mereka, kanat tirih thayyibah wal mallahu hadiqan wa nahwu dhalik mimma huwa jarin ala alsinati katir. Wa kalamu Syekhul Islam yadullu ala anna hukma hadhihi al-ayah 'ammun fi man nusib fi man nasaba an-ni'am ila ghairillah. Berarti ayat ini menurut Syekhul Islam umum sifatnya pada semua orang yang menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. wa asnada asbabaha ila ghairihi, dan menyandarkan sebabnya kepada yang selainnya, kama huwa madhkurun fi kalamil mufassirin, sebagaimana sudah disebut dalam ucapan para mufassirin yang disebut sebagiannya di sini. Qala syekhu syekhuna rahimahullahu taala wa huwa wa fihi ijtima'ud diddain fil qalbi. Kata guru beliau, siapa guru beliau? Guru Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Syekh Sulaiman Al-Syekh. Berarti memungkinkan terjadi dalam satu hati dua yang berlawanan. Ad-diddaini, dua yang berlawanan fil qalbi, dalam satu hati. Wa tasmiyatu hadzal kalami inkaran lin ni'mah. Dan ucapan-ucapan seperti itu adalah pengingkaran terhadap kenikmatan. Apa maknanya? Diddain. Iman dan kufur. Iman dan syirik. Bukan hanya hadis ini, bukan hanya riwayat ini, bukan hanya ayat ini. Disebutkan dalam sekian banyak ayat, bahkan ada ayat yang berbunyi, "Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali bersama kesyirikan. Berarti ada iman, ada kesyirikan. Kok bisa? Karena kesyirikannya bukan akbar. Kalau kesyirikan yang akbar, bisa jadi imannya hilang. Bukan bisa jadi, akan hilang memang. Kalau syirik besar. Tetapi ini kufur nikmat. Dia dalam keadaan punya iman, tapi punya kekufuran, punya kesyirikan. Yaitu kufur nikmat. Barakallahu fikum. والله تعالى اعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Apakah bisa diambil faedah hadis ini, anjuran datangnya salat Jumat walaupun hujan? Dalam keadaan hujan belum terjadi ketika mereka sedang sholat, sedang khutbah. Ketika mau doa, saat itu datang hujan. Artinya mereka sudah di masjid. Kalau belum di masjid, maka di situ ada pendapat para ulama bahwa udzur dengan hujan itu pada semua sholat, termasuk sholat Jumat. Termasuk sholat Jumat. Barakallahu fiik.